Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab منهاج السالكين وتوجيه الفقه في الدين قال يا شيخ العلامة Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita terakhir sampai bab hibah, atiyah, dan wasiyah. Telah kita jelaskan perbedaan antara hibah, atiyah, dan wasiyah. Kalau hibah, pemberian harta dalam keadaan apa? Sehat, dalam keadaan hidup. Nah, ataupun atiyah, pemberian harta dalam keadaan apa? Sakit yang dikhawatirkan meninggal. Ataupun wasiat, pemberian harta setelah meninggal. Mana yang lebih afdal? Hibah. Nah, berdasarkan hadis Nabi SAW ketika ditanya tentang sedekah yang paling besar pahalanya, kata Nabi SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsal faqra wa ta'mul ghina. Sedekah yang paling afdal yaitu engkau sedekah dalam keadaan engkau sehat, ya, dalam keadaan mencintai harta. Nah, takut kefakiran dan berangan-angan kaya, kemudian dia sedekahkan sebagian hartanya. Ini merupakan sedekah yang paling afdal. Adapun hibah dan wasiyah, ya, pada asalnya diberikan kepada selain ahli waris dan tidak boleh lebih dari sepertiga, kecuali apabila ahli waris meridhoinya, menyetujuinya, maka diperbolehkan walaupun lebih dari sepertiga. Dan telah kita bahas hukum mengambil hibah. Nah, atau mengambil pemberian yang telah diberikan. Di mana Nabi SAW memberikan perumpamaan orang yang memberi kemudian mengambil lagi pemberiannya seperti apa? Seperti anjing ya, muntah kemudian menelan kembali muntahnya. Sampai kata Nabi tidak halal bagi seorang muslim memberikan pemberian kemudian dia mengambilnya kembali. Kecuali siapa? Kecuali orang tua kepada anaknya. Nah, boleh mengambil kembali pemberiannya. Qala rahimallahu ta'ala, kita lanjutkan. Walil abi ay yatamallaka min mali waladihi ma syaa ma lam yadurruhu. Bagi ayah boleh memiliki harta anaknya dengan apa yang dikehendakinya selama tidak memudaratkan anaknya. Au yu'tihi li waladin akhar, dan selama tidak memberikannya kepada anak yang lain. Au yakun bimaradi mauti ahadihima, atau bukan pada saat sakit yang dikhawatirkan meninggal salah satu di antara keduanya. Li hadis, berdasarkan hadis, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu li abik, milik bapamu. Nah, Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dari sahabat Amr ibn Su'aib an abihi an jaddihi dengan sanad yang sahih. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasannya seorang anak dan hartanya milik siapa? Milik bapaknya. Nah, ada beberapa kekhususan-kekhususan antara ayah dengan anaknya. Di antara itu adalah masalah harta. Harta anak, harta bapaknya. Nah, begitu juga kekhususan yang lainnya dalam masalah kisos. Pada asalnya, seseorang membunuh orang lain, hukumannya kisos. Nah, tapi kalau seandainya seorang ayah membunuh anaknya, tidak berlaku hukum kisos. La yuqtalul walid, au la yuqasul walid, biwalad. Ayah yang membunuh anaknya, tidak ditegakkan hukum kisos. Nah, walaupun ini merupakan dosa yang besar tentunya, tapi kekhususan bagi orang tua atau ayah yang membunuh anaknya, tidak ditegakkan hukum kisos. Nah, tentang harta anak adalah harta bapaknya, para ulama mereka menyebutkan bahwasannya seorang ayah memiliki harta anaknya tidak secara mutlak. Akan tetapi harus terpenuhi tiga syarat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tadi. Syarat yang pertama, tidak memudaratkan harta anak. Malam yadurrahu. Ya. Selama tidak memudaratkan harta si anak. Berdasarkan hadis la dharar wa la dirar. Nah, tidak memberikan kemudaratan kepada yang lainnya. Syarat yang kedua, tidak boleh sang ayah mengambil harta anak kemudian diberikan kepada anak yang lainnya. Harta anaknya si A diambil, kemudian diberikan kepada si B. Insyaallah. Nah, kenapa dikarenakan ada kewajiban bagi ayah untuk berbuat adil di antara anak-anaknya. Adapun kalau dia mengambil harta anaknya si A, kemudian diberikan kepada si B, ini termasuk zalim terhadap hak anak yang diambil hartanya tersebut. Nah, syarat yang ketiga, jangan sampai anak yang diambil hartanya tersebut atau ayah yang mengambil harta anak tersebut pada waktu sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia. Kenapa dikarenakan harta anak ketika itu sudah terkait dengan ahli warisnya. Ini di antara syarat-syarat. Nah, seorang ayah memiliki harta anaknya. Tuh. Sampai ada pertanyaan ya tentang kadang-kadang kalau seorang ibu melahirkan, nah suka ada yang ngasih kado atau kadang-kadang ngasih amplop dan lain sebagainya kepada anak yang baru lahir tersebut. Nah, milik siapa harta tersebut? Nah, berdasarkan hadis tadi, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu li abik, milik bapamu. Sehingga boleh sang ayah menggunakan harta tersebut. Tapi kalau ibunya harus minta izin dulu kepada ayahnya. Dikarenakan yang berkuasa terhadap harta tersebut adalah ayahnya. Nah, Qala rahimallahu ta'ala, Wa'ad ibn Umar marfu'an, dari sahabat ibn Umar marfu'an, sampai kepada Nabi SAW, Ma hakum ri'im muslim lahu syai'un yuridu ayu'siya fihi, yabitu laylataini illa wa wasiyyatuhu maktubatun indahu. Mutafakun alaih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini menyebutkan tidaklah hak seorang Muslim yang memiliki sesuatu yang dia ingin wasiatkan padanya, kemudian dia tidur 2 malam melainkan wasiatnya tertulis di sampingnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini merupakan hasungan untuk menulis wasiat bagi yang memiliki wasiat. Nah, baik itu berupa hutang misalnya, atau berupa piutang, ya, hendaknya dia tulis wasiatnya kepada ahli warisnya. Ya, hikmah daripada perintah ini, hasungan ini, nah, supaya jangan sampai ketika ajal menjemputnya, kadang-kadang ajal menjemput dengan tiba-tiba. Nah, tanpa diprediksi kapan datangnya. Kadang-kadang tanpa sakit terlebih dahulu tiba-tiba meninggal dunia. Ya, kalau dia sudah menulis wasiat, ketika datang ajal yang tiba-tiba, dia sudah menulisnya. Nah, sehingga dengan itu, dia telah lepas tanggung jawabnya dan membuat tenang ahli warisnya. Nah, wa fil hadis, dalam hadis yang lain, Inna allaha qad a'ta kulla di haqqin haqqahu fala wasiyyata li warisin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan setiap yang memiliki hak sesuai dengan haknya. Ya. Dan artian ahli waris, mereka mendapatkan bagian warisan sesuai yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/8, 1/4, 2/3, dan yang lainnya. Nah, fala wasiyyata li warisin, dan tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Dikarenakan ahli waris, mereka telah mendapatkan bagian yang khusus dari harta warisan. Nah, sehingga tidak ada wasiat bagi ahli waris. Rawahu Ahlus Sunan, diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah, nah, Imam Abu Dawud, dan yang lainnya. Nah, dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili, dan juga dari sahabat Amr bin Kharijah radhiyallahu ta'ala anhumah. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lainnya, illa ayyasa al-warasah, kecuali ahli warisnya mengizinkannya, menghendakinya. Nah, pada asalnya, tatkala ada orang tua misalnya meninggal dan telah memberikan wasiat kepada salah satu di antara anaknya untuk diberikan lebih dari bagian yang telah ditentukan dalam harta warisnya. Pada asalnya, ahli waris tidak menunaikan wasiat tersebut. Dikatakan wasiat terhadap ahli waris ini tidak sah, ya. Kecuali kalau ahli waris semuanya mengizinkan, menyetujui, maka tidak mengapa. Nah, misalkan ada di antara putra-putranya yang miskin, misalkan. Kemudian ayah sebelum meninggal dunianya memberikan wasiat. Kalau sudah meninggal dunia, nah, selain mendapatkan bagian yang telah tentukan dalam bab warisan kepada anak yang miskin ini ditambah dengan sepertiganya atau seperempatnya. Nah, pada asalnya tidak sah wasiat ini. Tapi kalau ahli waris semua menyetujui, maka bisa ditunaikan. Nah, wayambagi liman laisa indahu syai'un yasulu minhu igna'u warasatihi ala yusia. Selayaknya, bagi seorang yang tidak memiliki sesuatu daripada hartanya, nah, yasulu minhu igna'u warasatihi, yang dapat menyebabkan ahli warisnya miskin, ya, kalau dia berwasiat dengannya, maka hendaklah dia tidak berwasiat dengan sebagian daripada hartanya. Nah, kalau misalnya tadi orang tua dalam keadaan sakit yang sangat parah, nah, dia tidak memiliki harta yang banyak. Kalau dia wasiatkan kepada yang lainnya, ahli waris akan kebagian sedikit. Nah, bahkan kurang. Dan khawatir kalau harta yang diwasiatkan kepada orang lain, ahli warisnya dalam keadaan miskin, apalagi meminta-minta kepada yang lainnya. Nah, kalau dalam keadaan semacam itu, hendaklah dia tidak berwasiat. Ya. Walaupun asal hukum wasiat ini adalah sunnah, perkara yang dianjurkan, dicintai, tapi kalau keadaannya demikian, nah, orang yang hendak meninggal dunia tersebut tidak memiliki harta yang banyak, ya, khawatir kalau diwasiatkan kepada ini dan itu, kepada orang lain, bisa menyebabkan ahli warisnya jatuh miskin, tidak memiliki harta, maka dalam keadaan semacam itu, hendaklah tidak berwasiat. Bal yada'a tarikah kullaha liwarasatihi. Akan tetapi dia meninggalkan harta warisan semuanya untuk ahli warisnya. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka antadara warasataka agniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafun nasa. Sesungguhnya engkau membiarkan, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Sehingga jelas dari sini, kalau tadi seorang yang memberikan warisan, nah, dalam keadaan hartanya pas-pasan, ya, tidak memiliki harta yang banyak, maka hendaklah dia tidak berwasiat. Dikarenakan meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya, di antaranya mereka mendapatkan harta warisan yang cukup, ini lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, tidak mendapatkan apa-apa daripada harta warisan, atau mendapatkan sedikit harta warisan, kemudian mereka meminta-minta kepada manusia. Nah, tapi kalau seandainya memiliki kelebihan, ya, daripada hartanya, banyak hartanya, maka disunahkan memberikan wasiat kepada yang lainnya. Baik. Sehingga dari hadis yang kita bacakan tadi, barang siapa yang sedikit hartanya, kemudian dia memiliki keluarga, ahli waris, maka yang sunnah, yang dianjurkan, meninggalkan harta warisan semuanya untuk ahli warisnya. Nah, kenapa dikarenakan? Ya, harta warisan kalau seandainya tidak mencukupi kepada ahli warisnya, maka jangan dia berwasiat dengan harta waris tersebut kepada orang-orang fakir, sementara dia meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan miskin. Nah, wal khairu matlubun fi jamil ahwal. Wal khair dan kebaikan matlub, dituntut dalam semua keadaan. Nah, dan di antara bentuk kebaikan kepada orang yang memberikan wasiat, yaitu tidak memberikan wasiat dalam keadaan ahli warisnya miskin. Nah, ini adalah bentuk kebaikan. Ya, ada bentuk kebaikan bagi orang yang hendak memberikan wasiat, hendaklah dia tidak memberikan wasiat kalau ahli warisnya dalam keadaan fakir miskin. Nah, begitu juga kalau seseorang mempunyai harta yang lebih, nah, maka hendaklah dia pun tidak berwasiat dengan sepertiga apabila sisa harta warisannya tidak cukup mencukupi kebutuhan ahli warisnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sepertiga itu banyak. Ya, jadi maksimal wasiat itu sepertiga. Ini sudah banyak. Dalam artian kalau seandainya ada kelebihan, tapi kelebihannya tidak begitu banyak, jangan berwasiat dengan sepertiga. Ya, khawatir tadi dia wasiat dengan sepertiga, sementara sisa dari harta warisannya tidak mencukupi kebutuhan ahli warisnya. Ya. Sehingga sekali lagi, bagi yang hendak berwasiat dengan hartanya, nah, dia memperhatikan kebaikan padanya. Ya. Terutama dia perhatikan keadaan ahli warisnya. Ya. Nabi SAW saja, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit yang sangat parah, kemudian bermusyawarah minta pendapat kepada Nabi SAW, dia ingin berwasiat dengan setengah hartanya atau 2/3 hartanya. Nabi tidak mengizinkannya. Dia ingin berwasiat dengan setengah hartanya. Nabi tidak mengizinkannya. Padahal ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas, nah, ahli warisnya hanya anak perempuannya saja. Ya. Hartanya banyak, ahli warisnya anak perempuan saja. Nah, ketika dia ingin berwasiat dengan 2/3, Nabi tidak mengizinkan. Dengan setengah, tidak mengizinkan. Sampai dia mengatakan sepertiganya, wahai Rasulullah. Rasul mengatakan sepertiga itu banyak. Ya. Dan engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada manusia. Nah, itu sepertiga itu sudah banyak. Ya. Dan ini bagi yang keadaannya seperti tadi. Nah, mempunyai harta yang lebih. Ya, yang banyak. Nah, kemudian juga harta warisan yang telah diambil sepertiganya untuk wasiat masih mencukupi kepada ahli warisnya. Nah, adapun kalau diambil sepertiga tidak mencukupi kepada ahli warisnya, maka hendaklah tidak berwasiat dengan sepertiganya. Mungkin dia berwasiat dengan seperempatnya, atau seperlimanya, atau lebih kurang daripada itu, sesuai dengan keadaan. Nah, perhatikan keadaan ahli warisnya. Ya. Sehingga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, lau goddan nas minas sulus ila rubu' di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol as-sulus was-sulusu katsir aw kabir. Kalau seandainya manusia mengurangi wasiatnya dari sepertiga menjadi seperempat, ini lebih baik. Ya. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sepertiga itu banyak atau besar. Sehingga maksimal sepertiga masih dibolehkan. Tapi kalau kurang di sepertiga, ini lebih baik lagi. Lebih bagus lagi. Apalagi keadaannya seperti yang kita gambarkan tadi. Nah, ahli waris lebih membutuhkan. Nah, maka jangan berwasiat lebih dari sepertiga. Bahkan hendaklah kurang dari sepertiga. Baik. Disebutkan oleh Imam Qatadah bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berwasiat dengan seperlima. Wa qala usi bima radhiyallahu bihi li nafsihi. Nah, aku berwasiat dengan perkara yang Allah ridhoi terhadap dirinya. Nah, dan juga Umar bin Khattab berwasiat dengan seperempat ya dari harta yang ditinggalkannya. Nah, bahkan kata Ali bin Abi Thalib, la an usiya bil khumus ahabu ilayya min an usiya bil rubu, wa an usiya bil rubu ahabu ilayya min an usiya bil sulus. Aku berwasiat dengan seperlima hartaku lebih baik, lebih aku cintai daripada berwasiat dengan seperempat harta. Aku berwasiat dengan seperempat hartaku lebih aku cintai dari berwasiat sepertiga hartanya. Wa man awsa bisulus falam yatruk sayi'a. Ya. Dan barang siapa yang berwasiat dengan sepertiga, maka dia tidak meninggalkan sedikit pun. Nah, dalam artian hartanya banyak diberikan kepada yang lain. Ya, sehingga sekali lagi, kalau kita hendak berwasiat, maka perhatikan. Perhatikan keadaan ahli warisnya. Nah, maka di sini pun menunjukkan hendaklah kita mendahulukan yang terpenting daripada yang lainnya. Nah, wasiat ini bentuk kebaikan yang saya sebutkan tadi. Hibah, atiyah, wasiyah, ini bentuk-bentuk kebaikan. Nah, ya, wasiat kepada fakir miskin misalnya, wasiat kepada ini dan itu selain ahli waris, ini bentuk kebaikan. Nah, tapi ada kebaikan yang lebih besar, yaitu memperhatikan ahli warisnya, kerabatnya, ya, keluarganya. Ini lebih berhak untuk diberi perhatian sebelum yang lainnya. Nah, sehingga suatu kesalahan misalnya tatkala ada kepala keluarga yang dia gemar sedekah kepada orang lain sementara anak dan istrinya kelaparan. Nah, tidak dinafkahi dengan nafkah yang cukup. Ya, ini suatu kesalahan. Dia melakukan yang mustahab sementara meninggalkan yang wajib. Dalam masalah ini pun, nah, dahulukan ahli warisnya. Ya, biarkan mereka mendapatkan harta warisan yang cukup. Ya, baru dia perhatikan yang lainnya. Nah, jangan sampai dia wasiat dengan sepertiga hartanya, sementara ahli warisnya dalam keadaan fakir, miskin. Nah, mendapatkan sedikit daripada harta warisan tersebut. Ini suatu kesalahan. Barakallahu fikum. Nah, selesai pembahasan tentang hibah, atiyah, dan juga wasiyah. Ya, ini soalnya kita masuk kepada kitabul mawaris. Nah, pembahasan tentang warisan. Ya, ini penting kita ketahui. Ya, dalam masalah warisan ada pembagian-pembagiannya. Siapa yang mendapatkan setengah, siapa yang mendapatkan seperempat, siapa yang mendapatkan sepertiga, siapa yang mendapatkan seperdelapan, seperenam, dua per tiga, dan yang lainnya. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Ya. Paham insyaAllah ya, masalah hibah, atiyah, dan wasiyah. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nah. Tadi kaitannya dengan harta anak menjadi harta bapak dari pemberian. Bagaimana ketika kondisinya misalkan seorang kakek memberikan sejumlah uang kepada putranya yang sudah mau awal balig, yang dikhususkan untuk membeli kitab, kemudian untuk pendidikannya, kemudian untuk keperluan-keperluan anaknya. Apakah seorang ayah atau seorang bapak boleh menggunakan uang itu atau memang itu dihususkan disimpan untuk si anak di surga. Barakallahu fikum. Tadi selama tidak memudaratkan dengan syarat-syarat tadi. Nah, harta anak adalah harta bapaknya dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, ya. Sehingga kalau memudaratkan anaknya, nah, dan juga itu sifatnya amanah. Nah, amanah dari kakeknya, maka hendaklah menunaikan amanah tersebut, ya. Tapi kalau pemberian yang sifatnya mutlak, pemberian kepada anak-anak kita dari siapapun, maka ini bisa menjadi milik ayahnya. Nah, tapi kalau tadi sifatnya khusus pemberian, nah, untuk beli kitab, untuk beli ini, beli itu, maka hendaklah kita menunaikan amanah tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Okay. Nah, ini ya. Kalau waktu lah jatuhnya apa wali mahan gitu, kadang kan suka ada yang sembah gitu. Itu sebenarnya milik si wali perempuannya atau milik pengantinnya itu? Pada asalnya milik si perempuan juga bisa, tapi ya milik perempuan juga milik bapaknya juga. Nah, barakallahu fikum. Dan bapak bisa menggunakannya tapi dengan syarat tadi. Dengan syarat, tiga syarat tadi yang disebutkan. Barakallahu fikum. Nah. Jika seorang anak yang sudah menikah itu hartanya masih milik bapaknya. Walau-walanya kalau hadisnya ini anta wa malu kali adik, engkau dan hartamu milik bapamu. Nah, bukan ibu ya, bapak di sini. Ya. Tapi tadi dengan syarat-syarat tadi, ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau enggak memudaratkan, kemudian juga tidak untuk mengambil jikan kepada anak yang lainnya. Nah, juga bukan pada saat hendak meninggal dunia. Wallahu a'lam. Ya. Kalau kita lihat hadis ini umum anta wa maluka li adik. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanak wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.